Ku beri satu, kau minta dua. Dikasih hati, minta jantung juga. Kalau kau terus-terus begini, lama-lama ku bisa gila. Lama-lama ku pikir kau begini jadinya.